بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kita lanjutkan pasal berikutnya. Qala Ibn Qudamah al-Maqdisi rahimahullah faslun fi bayan ma yukhbitul amal minar riya wa ma la yukhbit. Pasal penjelasan tentang perkara-perkara yang bisa menghancurkan amalan dari perbuatan riya dan perkara yang tidak bisa menghancurkan amalan tersebut. Setelah kita mempelajari tentang bahwasanya riya sangat tersamar, bahkan lebih samar dibandingkan rayapan dari seekor semut yang berjalan di kegelapan malam di batu yang hitam, maka selanjutnya beliau membahas tentang kapan amalan itu hancur ketika tercampur dengan riya. Beliau menjelaskan, idza aqad al-'abdu al-ibadah 'ala al-ikhlas thumma warada 'alaihi waridur riya. Apabila seorang hamba yang sudah terikat dengan ibadah atau mengikatkan ibadah dengan keikhlasan, kemudian datang pada dia perkara-perkara riya. Artinya riya itu menghinggapi dirinya. Fala yakhlu, maka tidak terlepas dari beberapa perkara. Imma an yakuna warada ba'da firaghi minal ibadah au qablahu. Fa in warada 'alai ba'dal firaq sururun bidhuhur min ghairi izhar min fa hadha la yuhbitul amal. Yang pertama, bisa keadaannya datangnya riya itu setelah selesai dari melakukan ibadah atau sebelumnya. Maka jika riya itu menghinggapi atau datang kepada seorang hamba setelah selesai melakukan ibadah, dia senang. Nah, dengan dilihat, ya, dibandingkan ketika tidak dilihat. Sudah selesai tapi ibadah sholatnya. Fahadalah yubitul amal. Maka ini tidak menghapus atau menghancurkan amal yang dia lakukan tadi. Sholat ikhlas. Setelah sholat, assalamualaikum, selesai dia keluar rumah. Keluar masjid, senang dilihat, maka seperti ini tidak menghancurkan amalan. Kenapa? Li'annahu qad tamma 'ala na'atil ikhlas wa la yan'atif ma tar'an 'alaihi ba'da. Karena dia sudah sempurna, ya, sempurna di atas keikhlasannya dia ketika ibadah. Maka tidak berpengaruh perkara yang muncul kemudian setelah sholat atau setelah ibadah tadi. La siyama idza lam yatakallab wa izharuhu wa tahadduts bih. Fa amma in tahaddats bihi ba'da tamamih wa izharuhu fa hadza makhufun. Naam. Lebih-lebih lagi apabila dia tidak membebankan dirinya untuk menampakkannya atau untuk berbicara tentang ibadahnya. Adapun kalau dia berbicara tentang ibadah yang dia lakukan setelah sempurnanya dan menampakkannya, maka ini mengkhawatirkan. Kenapa? Wal ghalib alai annau kana fi qalbihi waqtun mubasharatul amal nau'ur riya. Yang mayoritasnya ya keadaan di dalam hatinya itu ketika waktu ya berlangsung nah segera melakukan amalan karena dia melihat senang dilihat atau ketika tampak, ini jenis daripada riya. Ini dikhawatirkan seperti itu. Fa in salama minar riya naqas ajruhu. Kalaupun dia selamat dari riya, tapi dia sudah bicarakan ibadahnya dia, nah akan kurang pahalanya. Fa inna bainal amali sirru alaniya 70 darajah, karena di antara amalan yang tersembunyi dan terang-terangan itu perbedaannya 70 derajat. Wa ma idza warada riya qabla al-firaq min al-ibadah. Adapun kalau riya tersebut datangnya sebelum selesai ibadah kesolat alati aqadaha alal ikhlas. Wa in kana mujarrad sururun lam yu'athir fil amal. Wa in kana riya'an ba'ithan alal amal. Mithl ayuti las salah liyara makana fahada yubitul ajar. Nah, seperti contohnya solat. Yang dia awalnya terikat dengan keikhlasan. Maka keadaan dia semata-mata senang, ya, itu tidak berpengaruh pada amalannya. Tapi jika riaknya itu merupakan dorongan dia melakukan amalan tadi, amalan sholatnya, seperti ketika dia memanjangkan sholat untuk dilihat kedudukan dia, maka ini menghancurkan amalan. Sholatnya hancur. Gak dapat pahala. Karena apa? Karena ketika dia sholat, nah, yang mendorong dia melakukan amalan itu seperti memanjangkan sholat karena ingin dilihat kedudukannya. Ya. Kemudian keadaan berikutnya. Wa amma ma yuqarinul ibadah. Misal an yabta an yubtada as-salah ala qasdir riya. Fa in atammaha ala dhalik lam ya'tada biha. Wa in nadama fiha ala al-fi'lihi walladhi yanbaghi lahu an yabtada'aha. Wallahu a'lamu wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Adapun kalau bergandengan dengan ibadah seperti awal-awal sholat memang tujuannya riya, ya, maka sesungguhnya ya sempurnanya hal itu dia tidak mendapatkan pahalanya dan dia ketika menyesal ya wa indana fiha al-fi'li, walaupun dia menyesal perbuatannya karena dari awalnya dia memang tujuannya riya. Tapi dirinci oleh para ulama seperti Alama Syekh Muhammad Sabin rahimahullah, kalau awalnya riya, di tengah-tengah dia melawan riya itu, kemudian dia ikhlas di penghujung selesai ibadahnya, maka tidak merusak ibadahnya. Tetapi kalau dia awalnya ikhlas, kemudian di tengah-tengah muncul riya, kemudian dia tidak melawan riya itu, hancur amalannya. Iya. Kalau riya dari awal sampai akhir jelas seperti ini. Dia tidak mendapatkan pahala, ya, maka yang harus bagi dia untuk memulai kembali. Ya, mengulang kembali. Wallahu a'lam sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Sudah selesai ya? Nah. Sedikit lagi kita bahas dan insyaallah pelajaran ini libur selama bulan Ramadan. Nah, karena ada kajian-kajian lain di bulan Ramadan. Qala Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah bab fi dawa'ir riya wa tariqati mu'alijatil qalb fi. Bab penjelasan tentang mengobati riya dan cara menterapi hati ketika terkena riya. Qala Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah qad arafat atau arafta anna riya muhbitul lil amal. Sungguh engkau telah mengetahui bahwasanya riya itu bisa menghancurkan amalan. Artinya amalan yang hanya tercampur padanya riya, amalan itu saja yang terhapus atau yang hancur. Beda dengan syirik akbar, semuanya. Iya, semua yang dia lakukan amalan kebaikannya hancur semuanya. Nah, kecuali dia tobat. Wasababun limaktillahi ta'ala, dan bahwasanya riya itu adalah sebab mendapatkan kemurkaan Allah. Wa anau minal muhlikat, dan bahwasanya riya itu termasuk perkara-perkara yang membinasakan. Wa min hadha halu wa man hadha haluhu fajadirun tashmirun an syakil jid fi ijalati. Dan barang siapa yang keadaannya seperti ini, artinya selalu dihinggapi dengan riya, maka sangat genting untuk dia bersemangat dengan sungguh-sungguh menghilangkan. Iya. Karena riya itu kadang seperti yang sudah digambarkan, ya, samar seperti rayapannya semut hitam di gelap malam merayap di batu yang hitam. Hampir tidak ketahuan. Jangankan oleh orang lain, diri sendiri saja kita kalau enggak belajar ini, kita enggak tahu itu riya. Ya, ternyata ketika dibahas oh itu riya. Ya, karena saking mengerikan. Maka penting ketika terhinggapi penyakit riya untuk mengobatinya, menghilangkannya. Wa fi ilajihi maqaman. Di dalam menterapinya, mengobatinya, menghilanginya, ada dua kedudukan. Ahaduhuma fi qal'in uruqihi wa usulihi allati minha is'abah. Yaitu ketika, iya. Nah, ketika mengalir di urat-urat atau di pokok-pokoknya, ya, yang bercabang darinya. Nah, artinya uratnya yang diputus. Urat yang menyebabkan riya itu diputus begitu. Nah, dari pokok asal-muasalnya riya itu ditutup. Yang nantinya bercabang-cabang dari dia itu perbuatan lain diantaranya riya. Harus diputus sumber asli, asalnya. Kalau yang kedua, fidab imma yukhtiru bibalihi minhu filhal. Mencegahnya perkara yang berbahaya di dalam benaknya ketika keadaan itu. Ketika terjadinya riya itu. Kita baca yang pertama, tapi insya Allah sedikit. Nanti kita lanjutkan Syawal insya Allah. Kedudukan yang pertama. Ya. Apa sih asal pokok riya itu? I'lam anna aslar riya hubbul jah wal manzilah. Ini nih. Ketahuilah sesungguhnya asal atau pokok dasar perbuatan riya itu adalah karena cinta kedudukan. Fa idza fasala raja ila salatil usul. Kalau dirinci, iya, ini ada tiga pokok. Wahiya hubbul ladzatil hamdi wa firaru man atau min alimi dzam wa tama' fi ma fi aydin nas. Masyaallah. Yang pertama, cinta, senang, merasa nikmat ketika dipuji. Nah, kalau enggak dipuji marah. Kalau dipuji masya Allah, kayak terbang kepalanya. Itu ungkapan aja, kepala enggak bisa terbang. Kayak melayang-layang gitu kalau dipuji. Tapi kalau dihina, enggak dipuji, jengkelnya luar biasa. Itu berarti ada riya di situ. Yang kedua, firal min alamil dam. Dia lari dari rasa pedih celaan. Gak mau dicela. Gak kuat dicela. Nah, seperti sudah kita sebutkan, di antara penyebab pria apa? Takut celaan orang. Gak mau mau cari aman saja. Kalau dicela, gak mau dia. Kalau dipuji, masya Allah. Tapi kalau dicela, dia lari. Gak mau. Ini asal muasal pokok riya. Dari sini nantinya dia akhirnya riya tanpa dia sadari. Yang ketiga, tamak fi ma fi adinas. Dia serakah, berkeinginan mendapatkan apa yang ada pada manusia. Ujian, entah harta. Nah, tiga pokok ini. Ya. Uruknya, urat-uratnya, pokok-pokoknya, asal dasar riya. Senang. Ya, kalau dia mendapatkan pujian sehingga merasa lezat, nikmat mendapatkan pujian. Yang kedua, lari ketika dia dicela. Nah, merasa pedih. Sakit kalau dia dicela atau diganggu. Sehingga dia gak mau lari. Kemudian tamak. Akhirnya apa nantinya? Cari muka. Yeah. Untuk lari seperti itu, dia nanti mengorbankan orang. Yeah. Yang penting saya gak dicela orang. Sehingga menganggap dirinya apa? Baik terus. Menganggap dirinya gak pernah salah, padahal dia salah. Ini ngeri bahaya. Ya, bukan anak kok. Ya, padahal dia melakukan. Padahal dia yang dibenci, yang disakiti. Dia enggak mau, takut. Nah, lari ketika dicela. Karena rasa pedih celaan itu dia lari. Yang ketiga, ada tamak, seraka atau tamak, ingin mendapatkan apa yang ada pada manusia, mendapatkan jabatan, kehormatan, ingin dimuliakan, atau ingin mendapatkan hartanya. Nah, sehingga dia menampakkan yang baik-baik di hadapan orang, ibadahnya, ta'aluknya karena ingin mendapatkan apa yang ada pada manusia. Wa yashhadu dzalika ma fis sahihain, dan ini bisa disaksikan dengan apa yang dijelaskan di dalam hadis di dalam Sahihain. Min hadis Abi Musa radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ya rasulullah araita ar-rajula yuqatilu suja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an fa ayu dhalika fi sabilillah وَقَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kata Abu Musa, beliau mengatakan, ada seorang yang datang kepada Nabi. Kemudian berkata, wahai Rasulullah, apa menurut engkau seorang yang dia berperang ya karena suja'ah, pemberani, dan dia berperang karena hamiyah, fanatik ya kepada sukunya atau kabilahnya, atau dia perang karena ria, ingin dilihat oleh orang, mana yang berperang di jalan Allah? Kata Rasulullah, man qatala, barang siapa yang dia berperang, litakuna kalimat Allah yang ulia, agar kalimat Allah itu tinggi, maka dia yang berperang di jalan Allah. Famana qalu yuqatilu syuja'ah, maknanya seseorang berperang karena keberaniannya, ay liyudkar wa yuhmat, agar dia disebut-sebut sebagai pemberani, agar dia dipuji. Iya. Wa mana qaulihi, yang mana itu? Itu yang pertama, ya, hubul ladzatil hamd. Pokok yang pertama dari dia. Yang kedua, yuqatilu hamiya ay ya'nifu ay yuqahhiru ay yudam. Berperang karena fanatik, yaitu imma dia menundukkan atau dia dicela, sehingga dia berperang karena takut dicela oleh kabilahnya, takut disebut pengecut karena enggak ikut perang atau yang lainnya, karena hamiyah saja. Enggak, kan biasa enggak solidaritas nih, akhirnya dia ikut-ikutan, itu namanya hamiyah. Nah, nanti kepada kabilah atau kelompoknya. Nah, takut dicela, ya, sehingga ditutup-tutupi. Kalau ada yang celanya, yang pokoknya ditampakkan bagus, padahal bobroknya luar biasa. Itu. Wa mana yuqatilu riya ay liyara makana, yaitu agar dilihat kedudukannya. Wa hadha huwa ladzatul jah wa manzilah fil qulub, inilah kelezatan ingin mendapatkan kedudukan di dalam hati. Naam. Waqad la yastaha ayta yastahil insanul hamd walakinnahu yuhdiru min adzam. Terkadang seseorang tidak bernafsu, artinya tidak ada keinginan dipuji, tetapi dia takut dicela, menghindari celaan. Kal jaman baina suja'an, seperti sifat jaban, ya, sifat pengecut, penakut di antara pemberani. Fa innahu yuthbitu wa la yufirru li alla yadzam, sehingga dia kokoh, tidak lari, agar apa? Agar enggak dicela. Akhirnya perangnya karena takut dicela kalau dia lari, akhirnya dia ikut. Nah, waqad yuftal insan bighairi ilmin hadara min adzambi jahlin, dan terkadang seseorang dia terfitnah melakukan perkara tanpa ilmu, menghindari celaan dengan perbuatan bodohnya, kejahilan, yang berbuat kebodohan. Inilah fahadil umur salasa yallati tuhariku illa riya. Tiga perkara inilah yang akan menggerakkan seorang untuk berbuat riya. Hubu ladatil naam ham, senang dia bernikmat dengan pujian, lari dari petihnya celaan. Yang ketiga adalah seraka atau tamak, ingin mendapatkan apa yang ada pada manusia. Ya, hadisnya sudah disebutkan dalilnya. Nah, wallahu alam bissawab. Taqaddalu